Bismillahirrahmanirrahim. Wahum yakfurun birrahman. Kemarin sudah kita bahas yang kita singgung kemarin adalah ralat, bahwasanya perjanjian Hudaibiyah itu yang benar ketika ditulis Bismillahirrahmanirrahim, Al-Kuffar Quraisy bertanya, mana Dzimul Rahman Ar-Rahim? Bismillahirrahmanirrahim, hadza min Muhammadin, ya, ila akhirnya. Ketika ditulis Bismillahirrahmanirrahim, maka dijawab oleh mereka, kami tidak mengetahui siapa itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maksudnya mengingkari. Ini kejadiannya ketika perjanjian Hudaibiyah. Mereka tidak mau menetapkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan wahum yakfurun birrahman. Bahwasanya mereka kufur, menentang dengan nama Allah Ar-Rahman. La yuqirruna bih, tidak mau menetapkan nama Allah Ar-Rahman. Innahum kanu ya'nafuna min wasfillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena mereka mau menghilangkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kejadiannya ketika perjanjian Hudaibiyah. Karena mereka mengingkari sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini katakanlah para ulama kufur terhadap asma wa sifat, penentangan terhadap nama dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yang maha sempurna. Dan terjadi pada kufar Quraisy. Terjadi pada kufar Quraisy karena mereka menentang sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wahum yakfuruna birrahman. Itu ralat dari yang kemarin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد الله سبحانه وتعالى berfirman menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran Al-Karim di antara kitab-kitab yang Allah turunkan yang lainnya. Utamanya adalah di antaranya walau anna Qur'anan minal kutubil ilahiyah suyirat bihil jibal an amakinha. Kalaulah seandainya Al-Qur'an Qur'anan minal kutubil ilahiyah dari kitab-kitab yang Allah turunkan, sayyirat bihil jibal, ditempatkan pada suatu pegunungan, awqut'at bihil ard jinanan wa anhara, atau pada suatu permukaan bumi, awqulima bihil mauta, atau diajaknya orang-orang yang diajak bicaranya orang-orang yang sudah mati. Lakana hadzal Qur'an, niscaya dengan Al-Qur'an inilah akan bisa, balillahil amru jami'a, bahkan hanya milik Allah lah segala sesuatu perkara. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Fayati bil ayati allati taqtadhiha hikmatuh, maka datanglah dengan ayat-ayat yang terkandung hikmah Allah. Fama balul mukadzibina yaqtarihuna minal ayat ma yaqtarihun fahallahum aw li ghairihim minal amri syai'un. Lalu bagaimana keadaan dengan orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an dari permintaan ucapan-ucapan mereka terhadap Al-Qur'an? Apakah mereka memiliki kemampuan sedikit pun terhadap alam semesta ini? Afalam yaisil ladzina amanu allau yasha'allah allau yasha'allah lahadan nasa jami'a faly'alam annahu qadirun 'ala hidayatihim jami'a. Apakah ataukah kenapa mereka berputus asa terhadap rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman? Maka mereka tidak akan berputus asa terhadap rahmat Allah. Allah yasha Allah, kalaulah seandainya, tarolah seandainya Allah berkehendak, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada manusia seluruhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatunya. Sehingga hendaknya mereka mengetahui bahwasanya Allah maha mampu memberikan hidayah kepada manusia seluruhnya. Walakinna la yasha dzalik. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak seperti itu. Bal yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada siapa yang dikehendaki. Allah juga menyesatkan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wala yazalu alladziina kafaru 'ala kufrihim, sehingga orang-orang kafir senantiasa berada di atas kekufuran mereka. La ya'tabirun wa la yata'idun, mereka sendiri tidak mau mengambil ibrah, tidak mau mengambil nasihat dari Al-Qur'an tersebut. والله تعالى يوالي عليهم القرى التي تصيبهم في ديارهم. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, ketakutan pada diri mereka, pada rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka, atau seluruhnya akan dihancurkan. Wahum musirun ala kufrihim, yang mana mereka terus menerus di atas kekufuran mereka. Hatta ya'tiya wa'adullah, sampai datanglah janji yang Allah tetapkan, ketentuan Allah yang Allah sudah tetapkan kepada mereka. Linuzulil azabil muttasil alladzi la yumkin raf'uh, untuk diturunkannya azab yang terus menerus. Ya, sekarang seperti banjir. Na'udzubillah. Banjir enggak putus-putus. Lahar dari Gunung Merapi. Terus, na'udzubillah. Belum ini dan itu dan lain sebagainya. Diturunkan azab terus tidak terputus. Karena apa? Karena kufur, semakin kufur kepada Allah, semakin jauh dan semakin menentang Allah. Na'udzubillah. Inna Allah la yukhliful mi'ad, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya. Wa tahdidun lahum, ini merupakan ancaman bagi mereka. وَتَخْوِيْهُنْ مِنْ نُزُولِ مَا وَعَدَهُمُ اللَّهِ بِهِ, dan ini merupakan takhwif, menakut-nakuti mereka. Bukan menakut-nakuti bohongan, beneran ini. Ya, kalau manusia ya, ya menakut-nakuti ya banyak kelemahan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala beneran, sungguh. Ya, agar mereka kembali kepada Allah, sehingga Allah takut-takuti hambanya dengan diturunkannya azab karena mereka kufur, karena mereka zalim, karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Ya, sombong, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kufur, musyrik, gunung misalkan supaya selamat katanya, atau sungainya atau apanya, diminta sesajennya dan lain sebagainya, syirik. Justru inilah yang akan datang, ya, azab. Nah, terutama tahun ke tahun yang kita perhatikan ini, ketika kesyirikan, kekufuran, ya, menganggap Allah anak Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai anak dan lain sebagainya, syirik, kufur. Tambah lagi kemaksiatan dan zina, ya, biasanya di akhir-akhir tahun ini adanya inilah itu, gempa lah, na'udzubillah, tsunami lah, na'udzubillah. Jangan sampai, ya, karena mereka menganggap ini akhir tahun bebas semua, sehingga kemaksiatan bebas. Jangan, hati-hati. Merasa bebas, tahu-tahu subuh di pagi hari mereka sudah mati, menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Na'udzubillah. Sehingga hati-hati. Dari tahun ke tahun, ini yang harus dievaluasi. Ya. Jangan merasa hiburan-liburan akhir tahun, sehingga mereka bermaksiat pada Allah, menentang Allah, dengan kemaksiatan dan dosa, ya silahkan saja kalau kuat, silahkan saja kalau mampu melawan, naudzubillah. Dengan air saja sudah mati, ya, dengan gelombang ombak yang besar yang menghantam mereka saja sudah pada meninggal, pada mati. Apalagi dengan lumpur ini, panas dan lain sebagainya. Waliyahzubillah. Sehingga ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Kenapa? Musibah terus. Ada yang harus dievaluasi dari kesyirikan, permintaan pada selain Allah, nanam kepala sapi lah. Apa yang kepala sapi ditanam? Gak bakal tumbuh. Enaknya dibikin sop makanan, dibakan, dibagi-bagi. Ya, gak perlu untuk sesajen, untuk ya penunggu laut selatan. Ada syirik-syirik, semuanya syirik. Kufur kepada Allah, menduakan Allah. Ini justru inilah yang akan mendatangkan azab. Ya, sehingga enggak heran tahu-tahu di pagi hari banjir, tahu-tahu di pagi hari sudah banyak yang meninggal. Karena di malam harinya mereka bermaksiat pada Allah, di malam harinya mereka melakukan kesyirikan, kufuran kepada Allah. Waliyahzubillah. Kalau sudah paham seperti itu, jangan diulangi lagi, jangan diulangi lagi. Ya, justru akan. Nah, Allah turunkan azab demi azab. Wala haula wala quwwata illa billah. Fadzalu barakallahu.